A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ihdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa nsurna wa najina minal qawmi zalimin. Wa hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang boleh berhormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang penuh berkah ini, pagi Jumat, kita bersama-sama dapat hadir di ruang masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara rutin, yaitu amaliyah bersama pembacaan surah Yasin dan sekaligus penyampaian tausiah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah di dalam Al-Qur'an menyuruh kepada kita agar jangan bosan berdoa, memohon, meminta kepada-Nya. Doa tidak ada yang sia-sia. Apalagi Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada-Ku, niscaya Aku perkenankan. Doa adalah merupakan usaha kita terakhir sebagai pengharapan kita terakhir setelah kita berusaha berupaya semaksimal. Keberhasilan yang kita inginkan tidak akan bisa kita capai kalau Tuhan tidak memberikan keberhasilan itu kepada kita. Karena itu kita manusia dituntut berusaha berikhtiar semaksimal sekemampuan yang ada pada kita. Tetapi janganlah semata-mata mengandalkan usaha ikhtiar kita. Kita punya sendaran pertikal, Allah yang memberikan keberhasilan. Pintalah keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan semakin suka. Andai kata semua manusia yang ada di dunia berdoa meminta kepada Allah, Allah berikan, tidak akan mengurang sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Kaya. Dan malah Imam Al-Ghazali berpendapat, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu termasuk orang yang sombong kepada Allah. Sombong. Seakan-akan dia tidak berhajat lagi kepada pertolongan Allah. Seakan-akan dirinya sudah merasa mampu, merasa kaya, merasa cukup. Ini orang yang sombong kepada Allah. Dan doa ini tidak ada yang sia-sia. Walaupun kita tidak merasa apa yang kita minta diwujudkan oleh Allah, apa yang kita inginkan belum diberi oleh Allah, kita tidak merasa itu. Tapi doa ini tidak ada yang sia-sia. Karena ada tiga macam cara Allah menyambut doa makhluknya ini. Ada tiga macam cara Tuhan mengumpulkan doa manusia ini. Yang pertama, ada doa yang sangat cepat diijabah, dikabulkan oleh Allah. Sebanyak doa para nabi, para rasul, itu sangat cepat diijabah. Sangat cepat diberikan oleh Allah apa yang ia minta. Ini doa yang paling hebat. penderitaan. Ada yang hidup diberlaku dengan kemiskinan, sedangkan banyak sangat mustajab. Kenapa itu terjadi? Nah, ini tidak lain karena itulah kemauan mereka, itulah keinginan mereka. Semacam misalnya Nabi Muhammad ada yang kata beliau hidup minta kaya raya, berlimpah dengan harta, Allah pasti akan memberikan. Tapi beliau tidak pernah meminta itu. Malah harta perhiasan dunia emas perak yang pernah diberikan orang sebagai hadiah kepada beliau begitu banyak. Beliau bawa ke atas Jabal Qubis, beliau tumpah di atas bukit. Beliau berkata, hei emas perak, barang-barang perhiasan dunia saat teman kau jadi fitnah bagi kehidupan kami, lebih baik kau jadi tanah. Jadi tanah saat itu. Beliau tidak pernah meminta supaya hidup berkelimpah dengan harta, hidup berkelimpah dengan kemewahan, tidak pernah beliau minta. Andai kata beliau meminta, andai kata Rasulullah mau berdoa supaya bukit yang ada di kota Mekah jadi emas semuanya, aku jadi emas. Tapi beliau tidak meminta itu. Orang lain jangan sahabat yang hidupnya penuh dengan kemiskinan, sahabat hidupnya menderita banget dan berlangsung dengan kemiskinan, begitu datang kepada Rasulullah sahabat minta didoakan supaya hidup kaya, supaya hidup banyak harta. Rasulullah doakan, tidak berapa lama kekayaan dimiliki oleh sahabat. Nah, kenapa Rasul banyak hidup penuh dengan penderitaan kemiskinan? Karena itulah kebawaan mereka. Padahal doa mereka sangat cepat menyembuh, sangat cepat mustajab. Nah, jadi cara pertama Allah mengabulkan doa manusia secara langsung, cepat, segera. Nah, ada lagi yang kedua. Doa manusia ini dijawab oleh Allah, dikabulkan. Tapi diganti dengan yang lain, yang itu kita tidak meminta. Allah berikan yang lain, bukan yang kita pilih. Kenapa Tuhan mengganti dengan yang lain? Karena Tuhan Maha tahu itulah yang terbaik bagi kita ketimbang yang kita pilih. Kita minta ini, minta itu, minta ini, tapi diberikan Tuhan yang lain. Berarti dikabulkan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengganti? Karena Tuhan Maha tahu itu yang terbaik bagi kita ketimbang yang kita pilih, yang kita pilih. Nah, ini ada juga cara kedua ini. Nah, ada lagi cara yang ketiga. Tidak sia-sia doa dikabulkan oleh Allah, diijabah. Tapi ditabung oleh Allah, ditahan. Nanti apabila orangnya sudah berada di alam akhirat baru diserahkan. Inilah doa-doa yang kamu minta di alam dunia. Nah, ini hasilnya. Diserahkan oleh Allah setelah orang itu berada di alam akhirat. Kenapa Tuhan tidak menyerahkan di dunia? Ya Tuhan Maha tahu. Andai kata ia berikan, ia serahkan di dunia, barangkali itu membuat keingkaran kepada kita, bisa menjadikan kesungguhan kata kapuran bagi kita. Allah tahan. Tapi setelah ia berada di alam akhirat, baru Tuhan serahkan kepada kita. Nah, jadi doa itu tidak ada yang sia-sia. Asal benar kita meminta sungguh-sungguh, Allah akan mengijabah. Tapi kita tidak tahu apa cara yang pertama, cara yang kedua, ataukah cara yang ketiga, yang ketiga. Nah, oleh sebab itu jangan bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin suka terhadap orang-orang yang sering berdoa, sering memohon kepada Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, ulun akan membacakan sebuah doa yang pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat. Rasulullah pernah mengajarkan doa ini kepada sahabat-sahabat. Yang walaupun doa ini diajarkan Rasul kepada para sahabat, namun juga hakikatnya adalah untuk kita. Doa ini berisi 7 macam sikap yang apabila ada pada diri kita, kita termasuk orang yang tidak baik. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan agar kita terhindar dari 7 macam sikap ini. Doanya semacam ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wal kasal wa an walabati dayni wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal hammi, dari sifat keraguan-raguan. Ini yang pertama. Ham, keraguan. Kenapa Rasul mengajarkan kepada para sahabat supaya berlindung kepada Allah dari sikap keraguan-raguan? Karena kalau kita hidup ini, kita melangkah berbuat sesuatu apapun, kalau dimulai dengan keraguan-raguan, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kenapa? Karena sikap ragu-ragu ini membuat orang tidak bersemangat dalam terus kerja. Orang selalu pesimis, tidak optimis. Apabila dia bekerja, berangkat dari sikap keraguan-raguan. Oleh sebab itu Rasul menyuruh kepada sahabat agar berlindung kepada Allah dari sifat keraguan-raguan di dalam berbuat sesuatu apapun. Jangan ada sifat keraguan-raguan bagi kita di dalam kita berbuat, di dalam kita melakukan. Tapi apa yang kita kerja, apa yang kita perbuat, kita yakin itu akan membuahkan hasil yang baik bila kita benar mengerjanya. Sehingga dengan keyakinan akan tercapai, akan berbuah yang baik, maka kita punya semangat dalam kerja, selalu optimis dengan pekerjaan. Malah jangan tidak mayuribuka ila mana yuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Beriman kepada Allah dengan keraguan-raguan, imannya tidak diterima. Beragama dengan keraguan-raguan, agamanya tidak diterima. Ibadah kita ambil dengan keraguan-raguan, ibadahnya tidak akan diterima. Misalnya sholat, sholat duha empat rakaat. Nah begitu misalnya menjadi rakaat keberapa, ragu-ragu. Apa sudah cukup 3, apa sudah 4? Apa baru 3, apa sudah cukup 4? Kan ragu-ragu. Salah dua apa rakaat? Apa sudah 4 atau baru 3 rakaat? Ragu-ragu. Karena ragu-ragu, ia ambil yang ragu-ragu 4 rakaat, salatnya tidak sah. Buanglah keraguan-raguan, ambil yang lebih yakin. Apa yang lebih yakin? 3 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat, jangan duduk tahiyat akhir. Nah itu. Itu kadang bisa terjadi bagi kita kayak gini. Nah, apalagi imam misalnya kan. Nah, begitu rakaat terakhir, rupanya imam ragu-ragu. Asa 4, asa 3, asa 3, asa 4. Jadi imam ujung-ujung, asa nak berdiri, asa nak duduk. Jadi berdiri, duduk, berdiri, duduk. Makmum ini kan bisa menanggur. Coba lihat imam ujung-ujung, jadi makmum ay, ay, ay, ay. Ada sebuah rumah, ada ay, ay, ay. Nah, jadi dak majuri buka ilama yang lalu. Tinggalkan sesuatu yang meragu-ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu-ragu. Apa sudah cukup 4 rakaat? Apa baru 3? Ambil yang 3, karena ini kalau yakin. Jangan ambil yang 4. Ulun pernah tawaf, Bu. Jadi tawaf. Begitu tawaf, orang yang di samping ini dua lagi istri, bahwa lagi ini anak tawaf. Ujian laki maka 7, lagi ujian laki hanya maka 6. Ujian laki hanya 6 putaran, laki sudah 7. Nah, ujian laki ini 6, ujian laki sudah 7, 7 putaran. Nah, jadi kayak apa kalau orang bawah, orang juga suara cek apa yang cuma ambil yang 6. Ambil yang 6, ambil lagi 1. Karena yang 7 ini diragu-ragukan, kan yang 6 lebih yakin, tinggal yang ragu-ragu. Ambil 6, ambil lagi 1 putaran. Nah jadi ibu sekalian, nah, jadi sifat keraguan-raguan ini adalah sifat yang tidak baik kita miliki. Usaha apapun, pekerjaan apapun, kalau kita berangkat dengan sikap keraguan-raguan, tidak akan mencapai hasil yang baik. Berarti juga tidak berhasil. Belum teringat satu peristiwa Tariq bin Ziyad, seorang panglima di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin sebuah peperangan, memimpin para tentara Islam berangkat menuju Romawi, beliau menyeberang sebuah laut memakai layar. Begitu sampai ke pesisir, para tentara Islam sudah keluar dari layar. Begitu sudah naik ke darat, layar yang ditumpang sebagai penyeberangan laut tersebut dibakar oleh panglima Tariq bin Ziyad. Dibakar, habis terbakar. Jadi begitu sudah dibakar, para tentara-tentara ini kabur. Oh, kenapa layar itu paling itu? Kenapa dibakar? Kayak apa kita pulang? Nah, melihat semacam ini, panglima Tariq bin Ziyad berteriak, para sahabat-sahabatku, terus kita maju. Jangan kalian mundur. Kalau kalian mundur, mati konyol karena layar sudah kebakar. Tapi kalau kalian maju bertempur, mati syahid. Pilih, mau mati konyol, mau mati syahid. Nah, ini kenapa terjadi? Supaya para sahabat itu jangan ragu-ragu. Jadi kan dibakar layar, jadi kan ada ragu-ragu. Kalau layar masih ada di samping, kan ada yang ragu-ragu, aku baik pelayannya. Kalau ini kan ada mati. Jadi menghilangkan keraguan-keraguan, beliau bakar layar. Nah, supaya para sahabat ini tidak ada pilihan lagi selain daripada maju ke medan perang, tidak ada pilihan untuk kembali. Nah, ini panglima Tariq bin Ziyad. Nah, usaha ini beliau lakukan untuk apa? Untuk menghilangkan keraguan-keraguan bagi para sahabat-sahabat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, satu sikap. Allahumma inni a'udzu bika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap keraguan. Jangan kita miliki dalam berbuat sesuatu apapun, jangan menyimpan keraguan. Kita harus optimis dengan pekerjaan kita. Karena ragu-ragu akan menghilangkan semangat dalam kerja. Nah, kemudian yang kedua, Allahumma ya'udzu bika min hammi wal hazan. Yang kedua, aku berlindung kepada Engkau ya Allah min hazan, dari sikap duka cita, selalu sedih, selalu sakit hati. Nah, ini orang yang hidup selalu larut dalam kesedihan, selalu bersakit hati, selalu larut dalam duka cita, ini tidak baik. Ia akan selalu terpaku, ia akan selalu terbelenggu dengan kesedihan ini. Tapi yang namanya hidup tidak sunyi dari ujian, ini Pak. Hidupnya tidak sunyi dari ujian. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan berbagai macam kenikmatan. Apa yang pandai bersyukur, apa tidak? Ada yang diuji dengan penderitaan dan kesesaraan. Apa yang pandai bersabar atau tidak? Nah, andai kata kita diuji dengan kenikmatan, pandai-pandailah mensyukuri nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita diuji dengan kesengsaraan dan penderitaan, pandai-pandailah menahan hati untuk selalu bersabar, ikhlas juga menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Memang sabar ini berapa? Karena sabarnya hanya dalam perasaan, dalam hati, bukan pada perkataan. Ini terkadang ada juga hati ibu-ibu, ya aku sabar aja. Nah, tapi hati orang hanya disayang-sayang. Nah, sabarnya, tapi hati hanya disayang-sayang. Nah, ini. Nah, sabar. Kebanyakan manusia lebih banyak lulus diuji dengan penderitaan, dengan kesengsaraan, ketimbang diuji dengan kenikmatan. Nah, ini kurang banyak yang lulus ketika diuji dengan penderitaan, kesengsaraan, ketimbang yang diuji dengan kenikmatan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab sering berdoa, Allahumma ij'alni min ibadika qalil. Ya Allah, jadikanlah aku ini dari puluhan hamba-hamba Engkau yang jumlahnya sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku ini dari puluhan hamba Engkau yang jumlahnya sedikit. Sahabatnya itu bingung, apa maksudnya apa bin Umar bin Khattab ini? Apa maksudnya? Ketika ditanya, apa maksud bahasa yang bilang Umar, golongan hamba-hamba Allah yang jumlahnya sedikit adalah golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Kenapa? Orang banyak yang tidak lulus ketika dengan kenikmatan. Makanya dalam Quran wa qalilan min ibadiyas syakur, hanya sedikit ya Tuhan jumlah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, ketika orang diuji dengan penderitaan kesengsaraan, umatnya banyak menyebut nama Allah, sering berdoa, berpikir kepada Allah, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, supaya dikeluarkan Allah dari kesengsaraan. Tapi begitu dikeluarkan, diberikan nikmatan, akhirnya lupa dengan Tuhan yang memberi. Nah, makanya orang banyak yang lulus diuji dengan kesengsaraan, penderitaan, ketimbang yang diuji dengan kenikmatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kenikmatan, pandai-pandailah kita menahan hati untuk bersabar. Arti sabar itu ikhlas menerima apa yang ditentukan Allah, tidak kesal hati ini. Jangan kita hanyut larut di dalam kesedihan. Begitu kita mendapat suatu musibah, penderitaan itu hanya dipikirkan, penderitaan itu nanti diingat, akhirnya kita larut di dalam penderitaan, larut dalam kesedihan ini. Tidak memikir kayak apa jalan keluarnya. Tapi kita sepanjang itu, ketika kita diuji dengan penderitaan, kita tahan hati untuk ikhlas menerima, ridha menerima kenyataan, tapi kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar. Jangan memikirkan musibah-musibah itu, akhirnya kita larut di dalam kesedihan. Tapi harus berusaha mencari jalan keluar, mencari jalan keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadir semacam ini. Sifat yang tidak baik yang kedua, satu keraguan-raguan. Yang kedua menyalahkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat selalu berduka cita, bersedih hati, selalu larut di dalam kesedihan. Nah, karena apabila orang itu selalu sedih aja, hidup selalu sakit hati aja, akhirnya dia lupa. Dan dia tidak akan berusaha mencari jalan keluar karena selalu memikirkan penderitaan. Kita ketika diberi Tuhan musibah, diberi Tuhan ujian berupa musibah, ya, kita pulih aja. Kita ceritakan kepada orang. Tujuannya apa? Untuk minta bantuan kalau ada pendapatnya mencari jalan keluar. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi satu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Yang kedua, hammi keraguan-raguan, hazan ini selalu bersedih. Yang ketiga, a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat kikir. Bukhul, kikir. Jadi bahasa kami kikir. Nah, apalagi bahasa Jawa yang berajuk. Berajuk pula. Nah, ini sifat kikir. Nah, ini juga tidak baik. Kikir. Karena orang yang bersifat kikir ini, ia tidak ingat, ia lupa bahwa kenikmatan yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah. Tapi malah ia merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu semata-mata hasil diri usahanya. Nah, sehingga ia itu tidak mau berbagi. Ia tidak mau memperhatikan nasib penderitaan orang lain. Ia bisa tertawa di atas tangisan orang lain. Ia bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini kikir. Karena sifat kikir ini mengundang berbagai macam masalah yang tidak baik dalam diri kita. Yang pada intinya orang yang kikir, ia lupa bahwa apa yang ada pada dirinya berupa nikmat itu pemberian dari Allah. Ia lupa. Padahal Imam Al-Ghazali berpendapat, ujar Imam Al-Ghazali, apa yang ada pada kamu itu belum menjadi milik kamu yang sebenarnya. Baik berupa harta, berupa rezeki yang ada pada kita belum menjadi milik kamu yang sebenarnya. Milik kamu yang sebenarnya adalah yang kamu dermakan, di jalan kebajikan, di jalan kebajikan itulah yang menjadi milik kamu sebenarnya. Yang ada di tangan kita sekalipun belum tentu menjadi milik kita. Jangan kali yang di rumah, yang di tangan, yang sudah dalam mulut sekalipun belum tentu menjadi rezeki kita. Padahal sudah dalam mulut, pak kita menyuap nasi sesuap, pak kita maunya pas wahir, nengar wahir bentuk tahambul, pas samut ampunnya. Padahal sudah masuk dalam mulut kita. Begitu kita batuk atau wahir tahambul nanti bulu. Nah samut mengetik. Nah dia sama saja jin amin, lain aja jin kan. Nah padahal dia lalu. Apalagi itu cuma di rumah, cuma yang dalam bulu. Jadi rezeki yang sebenarnya milik kamu adalah apa yang kamu dermakan, apa yang kamu korbankan di jalan kebajikan. Nah, janganlah kita kikir dalam itu. Ingatlah bahwa kenikmatan yang ada pada kita, baik berupa harta, berupa rezeki macam-macam, itu adalah pemberian dari Allah. Juga tidak jarang diri kita, tangan kita ini hanya merupakan keran air. Hanya tempat liwat, tidak jarang semacam ini. Tempat liwat. Begitu Allah berikan. Ternyata entah kemana kita ada tahu lagi. Tidak jarang semacam ini. Tangan kita, diri kita hanya sebagai keran air. Hanya tempat liwatnya air juga tidak jarang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan bakir. Andai kata harta sampai hisab zakatnya, keluarkanlah zakatnya. Hitung baik-baik sampai haulnya, tahunnya sampai hisab hitungannya, hitung baik-baik. Jangan korupsi di dalam zakat. Berisi harta 4-5 miliar, zakatnya ada juga 10 juta zakatnya. Asal berzakat aja. Asal berzakat, Pak. Jangan korupsi dalam zakat, itu sebaik-baiknya. Sampai awalnya, sampai nisabnya, zakat yang sebenarnya. Berikan kepada yang benar-benar mustahil di dalam menerima zakat. Kita ini terkadang, penutupan di masyarakat terkadang tidak sempat dapat duit. Tidak sempat dapat semacam ini. Lu pernah menegur keluarga kami juga. Mengeluarkan zakat. Orang kita gak pasti tujuan berzakat itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan setuju dengan zakat. Padahal tidak semacam itu. Hal bukan semuanya bulan Ramadan. Ada yang mulai berusaha bulan Safar, ada yang bulan Muharram, ada yang bulan Rajab. Bukan menunggu bulan Ramadan supaya mendapatkan pahala yang lebih besar aja. Ayah apa mendapatkan pahala besar? Padahal setan tahu sudah lewatnya hawanya. Nah, jangan. Begitu sampai hawa ada kan perhitungan keluarkan zakat. Bukan kita menunggu sampai bulan Ramadan. Kan kita mulai berusaha. Pernah keluar kami bulan Ramadan yang keluarkan zakat. Ya udah jalan tetangga buka bersama. Nah buka bersama jalan tetangga. Yang namanya jalan tetangga ada yang miskin, ada yang orang kaya lebih kaya dari dirinya. Nah sugih pada dirinya datang. Begitu habis buka bersama, tuan rumah berdiri di pintu. Nah banyak amplop dalam bakul. Siapa keluar dapat amplop, keluar dapat amplop, mengisi kena kosong. Nah, andai kata 50 ribu sama yang benar-benar memerlukan mustahil jatah yang miskin 50 ribu nang sugih pada ini ada dapat 250 ribu. Nah, ini tidak benar, jangan sama jam ini tidak benar. Kenapa? Karena Islam itu Tuhan dan zakat ini adalah sesuatu usaha hak milik fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan karena kemiskinan, gampang kepakiran dan sifat-sifat yang lain kan ada delapan aslab dalam Al-Quran yang tujuannya adalah mereka akan banyak pakir miskin supaya ini merangkak sedikit bisa terangkak. Makanya adanya badan amil berjakat tetap baik lewat-lewat badan amil. Kenapa? Karena apabila badan amil ini kan ujung-ujung dipercaya harta jahatnya banyak terkumpul di sana. Islam itu menghendaki zakat ini jangan diserahkan secara konsumtif, tapi serahkan secara produktif. Kalau kita beri misalnya duitnya 200.000, 300.000, paling kan buat 3 hari habis, bisa kayak itu habis. Habis, itu sesaat. Tapi Islam itu malah harta jangan itu dibagi secara produktif. Perlu apa? Karena harta jangannya banyak toko pun di badan ambil, oh ini tuh ambil ya. Maka bijaknya burung banget sudah, apalagi cuma nyewa banget pulang. Ini bujuk memerlukan tukaran bijaknya, nasarakan bijak. Nah, ini harta jangan. Aneh kata mestinya orang ini kan pertukangan tukang, alatnya tidak mudir. Maksudnya kata manual, nah, orang kata mestinya kata manual. Nah, harta jahat mana? Tukarakan barang kamu diri, masyarakat. Nah ini, sehingga jangan ini berkepanjangan bapak, produktif namanya. Nah, kalau tidak pun bisa dipindah ke mana lagi, masyarakat mana lagi, bisa mana lagi. Nah, sekali kita berikan, ada habis setahun, dua tahun. Itu bisa menghadapi semacam ini sehingga dari pengeluaran tajam kelihatan hasil manfaat sedikit mengurangi garis-garis kemiskinan. Nah selanjutnya Islam menghendaki seperti ini, tapi kebanyakan kita itu kan ya serahkan ya hadis saya sudah nah jangan persuntik di bahasa kita sehingga jangan ini tidak produktif jangan bahasa kita ketika orang anak ikan jangan diberi ikannya tapi beri kayanya, beri umpannya misalnya memancing saudara. Kalau dibagi uangnya paling-paling hari itu habis, tapi bagi ujungnya, bagi umpannya ada habis 3 hari. Nah, semacam itu. Nah, kemudian berikutnya. Jadi sifat yang ketiga bakil. Nah, nyari yang keempat, wajubni. Aku berhitung kepada engkau, ya Allah, dari sifat jubun. Apa jubun? Penakut. Bahasa Pak Tunggu, mengecok tak pakai itu. Penakut. Nah takutan, penakut. Ini tidak baik. Islam itu menganjurkan supaya seorang itu bersikap berani dengan kebenaran. Takut kalau dia tidak benar. Nah sifat penakut. Apalagi dari pekerjaan kurang takutan kalau salah misalnya kan sehingga tidak berbuat ini tidak baik. Apa takutannya mengganggu itu kalau kata salah ada baik. Orang lebih baik berbuat biar salah ketimbang tidak berbuat karena takut salah. Kadang-kadang semacam itu jadi akan disuruh satu orang pun. Saya takutannya kalau kata salah itu ada baik. Buatlah andai kata tersalah. Nah ini kita jadikan sebagai guru kita untuk melangkah ke depan. Dengan kita berbuat kalau kita punya kesalahan dalam perbuatan ini menjadi guru kita. Agar kita bisa koreksi, agar kita bisa memikirkan untuk melangkah ke depan agar kesalahan ini tidak terulang. Kalau misalnya orang tertakutan salah sehingga tidak berani berbuat apa-apa, itu ada baik. Ada yang menjadi pengalaman dalam hidup. Jadi perbuatlah. Andai kata salah, jadikanlah kesalahan itu sebagai pengalaman, sebagai guru untuk melangkah ke depan. Supaya kita lebih berhati-hati, lebih introspeksi dengan pekerjaan, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Ujar bilang orang bijak, janganlah engkau terperosok yang kedua kalinya di dalam lubang yang sama. Nah, sifat penakut. Minal kuni wal jubni. Kemudian yang kelima, wal kasali. Kasali pemalas. Tolir, yang bahasa kita. Ini sifat yang tidak baik, pemalas. Nah, apalagi pasrah dengan nasib. Bah, kalau nasib tidak baik, dia anak suki-suki dia. Wuri, sama dari. Nah, sifat pemalas ini tidak baik. Pemalas. Lo berkisah lawan anak-anak jolon. Nah, di dunia ini kadang-kadang jolon binatang yang paling disiplin, binatang paling rajin itu ayam. Itu paling rajin, disiplin benar dengan waktu. Kita lihat hari sore, biar kayak apa kadernya. Biar kayak hari saja, kan asap benar yang dibuat kayak saja, asap kebanyakan. Tapi tidak ada gerak semacam itu. Belum sampai jamnya, ayahnya ada mau masuk anak. Nah, Biar kayak kita mahal, dia kan udah mau masuk kandang. Karena kalau sama waktunya, dia gelap kelihatannya. Tapi waktunya buruk, dia udah mau masuk kandang. Tapi bila pagi hari, dia kayak hujan labanya, dia tetap bangun aja. Kalau kita hujan labar, kita bisa berdompol lagi. Ayam ini juga paling rajin, disiplin ayam ini. Tapi kalau pemalasnya kucing, kucing lagi lihat. Malah begadang, aja siang kuri. Kucing lagi itu. Malah linjang-linjang begadang, masih kok kamari. Sudah siang kuri, berlian lagi. Kucing lagi itu paling pemalas. Nah, sifat pemalas, nanti ini kan ada baik. Nah, apalagi punya kita kan pasrah dengan nasib, ini kan ada tanda baik lalu. Manusia ini hidup harus berjuang, berusaha, bekerja semaksimal. Namun dari kembali kepada asal, keberhasilannya serahkan kepada Allah, kepada Allah. Jangan kita pemalas. Nah, jangan pemalas. Ada pemalas yang tidak baik, sifat yang tidak baik pada diri. Makanya Rasulullah nyuruh berlindung kepada Allah. Lindah kasal dari sifat pemalas. Dari sifat pemalas. Nah, kemudian yang keenam, wan walau tidain. Hidup terbelenggu dengan hutang. Hidup terbelenggu dengan hutang. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa Rasulullah menyuruh kita berlindung kepada Allah supaya hidup jangan terbelenggu dengan hutang? Karena orang yang banyak berlindung hutang, hidupnya tidak akan tenang. Hidup tidak kontra. Selalu terganggu memikirkan, kayak apa hutang ini yang kebanyakan. Macam-macam kredit ini, kredit ini, kredit itu, kredit ini, berbagai kreditnya. Hidup terbelenggu dengan hutang, tidak akan tumbuh kita hidup. Kalau hidup terbelenggu dengan hutang, ini. Jadi hutang ini mengganggu ketenangan, ketenteraman dan ini. Makanya Rasulullah kalau kita berhitung anggap betul hidup terbelenggu dengan hutang. Kita kuliah aja berhutang, tapi ukur kemampuan kita mampu bayar atau tidak. Kalau ada mampu, jangan berhutang. Di pasar, kamu nggak usah di pasar, raja. Apa-apa kan mendatangi, atau guru sampean kan hendak apa, perlu modal apa segala, kan menambahi modal apa segala bisa aja. Nah berapa itu? Alhamdulillah belum ada pernah utang di bank. Alhamdulillah. Nah kenapa hidup terbalik dengan utang? Ini akan mengganggu ketenteraman, ketenangan di dalam hidup. Jangan kita bapak dapatnya, ada bapak juga bila mati punahan, jangan bila mati lunas jangan semacam ini. Nah, kenapa Rasulullah ini pernah Rasulullah ada salah seorang sahabat meninggal, sahabat yang meninggal ini punya hutang, sedangkan dia orang yang punya harta tapi malas bayar hutang, hartanya ada tapi malas. Ya terkadang manusia semacam itu bila berhutang marah sama dapat, bila bayar rasa kehilangan. Nah begitu ini mati, para sahabat mengabarkan, ya Rasulullah sahabat kita siap ini, siap meninggal. Rasulullah tahu ini orang yang punya hutang, dia marah membayar hutangnya, sedangkan dia punya harta. Bilang Rasulullah, kalau kalian ingin menyalahkan, salahkan. Aku tidak akan berangkat menyalahkan. Rasulullah ada aku yang menyalahkan, kami tidak akan menyalahkan aku ada. Karena sini tahu orang ini kan bukan kadang kalau bayar hutangnya ada hartanya, tapi malas bayar hutang. Rasa kehilangan yang dibayar. Bila ketika hutang, rasa dapat rumahnya. Nah, jadi hidup terpengaruh dengan hutang. Ini sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah agar kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Islam itu semacam ini, andai kata orang itu punya hutang, kalau ia mati, harta si mayat tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya. Sebelum hutang, piutangnya dilunasi. Ya. Nah, jadi begitu ada nama itu, jangan langsung pikiran hartanya dibagi. Cari dulu ada hutang piutangnya, lunasi dulu. Nah, kenapa? Ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi si mayat di alam kubur. Sangat berat bebannya di alam kubur. Apabila dia mati meninggalkan hutang. Sehingga Islam melarang mewaris harta si mayat selama hutangnya belum dilunasi. Ya, ambil kata misalnya hutangnya ada hartanya bagiannya kan habis karena bayar hutang, arai ada papan nih guys. Nah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, wakahri rijal yang ketujuh, keras hati. sikap keras hati. Nah, apa keras hati? Orang yang berhati keras ini sulit menerima kebenaran. Orang itu sulit menerima kritik dari orang lain. Ini keras hati, tidak baik. Sulit menerima kebenaran dari siapapun datang. Tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Tidak mau menerima solusi yang diberikan orang. Nah, sehingga Rasulullah menyuruh kepada kita agar bingung kepada Allah dari sikap keras hati. Nah, jadi ini doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Namun hakikatnya doa ini juga adalah untuk kita. Doa ini mengandung 7 macam sikap yang kita disuruh oleh Rasul berlindung kepada Allah, kita perlindungan agar yang 7 ini tidak ada dalam diri kita. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasani wa a'udzu bika minal bukhli wal jubni wal kasali wa an ghalabati dayni wa qahrir riyal. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau sampean hendak memakai doa ini silakan. Mari kita baca sama-sama kalimat-kalimat yang ulun ucapkan, sampean ucapkan dengan baik. Kalau sampean ingin memakai doa ini, ini doa dari Rasulullah yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Padahal Rasulullah tidak memiliki sikap ini. Rasulullah tidak memiliki sikap ini, tapi beliau masih mengajarkan kepada para sahabat saking fatalnya sikap yang 7 macam ini pada manusia. Kita baca Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hasani wa a'udzu bika min al-bukhli wal jubni wal kasali wa an ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, inilah doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang hakikatnya itu adalah untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan penting kita tidak memiliki salah satu sikap yang 7 ini. Dan alangkah bagusnya doa ini sering kita baca, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari sikap-sikap yang tidak baik ini. Ya Bapak Ibu sekalian yang menghormati rahimakumullah, ini dulu penyampaian tausiah yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Sudah semuanya ada barakah dan ada manfaat kebaikan. Usikum nafsi bittaqwallah billahi taufiq wal hidayah wa bihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kami mintakan kepada Ayahanda Haji Perang.